warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد معشر الاحبه الحمد لله kita kembali bertemu di sebuah majlis ibadah, majlis ta'ah, majlis taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita sama-sama duduk bersimpuh mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam risalah beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau Abdullah ibn Umar mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengambil pundakku, ay memegang. Gambaran betapa dekatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, dan bukan sebuah kegengsian untuk menyikapi para sahabatnya demikian, karena ini termasuk dari pesan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap beliau Nabi kita alaihi salatu wassalam, واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Rendahkan kedua sayapmu, rendahkan dirimu di hadapan orang-orang yang mengikuti engkau dari kaum mukminin. Barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga agar kita jangan membuat jurang pemisah diri kita barakallahu fikum dengan murid-murid kita, diri kita dengan saudara kita kaum mukminin, bahwa kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan para sahabatnya. Terkadang beliau memboncengnya barakallahu fikum di atas kendaraan himar beliau. Beliau juga memperlakukan sahabatnya demikian, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah gambaran tentang ketawadhu'an Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah Imamul Anbiya wa Imamul Rusul. Beliau adalah barqallahu fikum pilihan terbaik. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allahu azza wa jalla nazara, melihat kepada seluruh penduduk bumi, melihat ke dalam hati-hati mereka. Tidak ada hati yang terbaik dari manusia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar, Abdullah ibnu Umar di saat itu? Kita ingin juga mendapatkan pesan yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan itu berbunyi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Pesan yang sangat singkat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing, atau penelusur jalan. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, atau seperti penelusur jalan, orang sedang musafir. Cara saya yakin kita di majlis ini memahami pesan ini. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Maksudnya tidak pernah berpikir lama di tempat keasingan tersebut, untuk tinggal di situ. Dia ingin balik, barakallahu fikum. Atau seperti orang yang sedang musafir, berhenti sejenak, berteduh karena lelah, atau mungkin barakallahu fikum makan sesaat, ya, menghilangkan rasa lapar. Tapi tidak pernah terpikir untuk dia berlama-lama di situ. Ingin segera sampai kepada tujuannya, barakallahu fikum. Dengarkan betapa indah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam buat Abdullah ibnu Umar. Pesan ini artinya, wahai Abdullah ibnu Umar, perlakukanlah dunia itu seperti ini, dia. Bersikaplah engkau terhadap dunia itu seperti ini, dia. Anda membutuhkannya, setelah itu berangkat. Anda mengambil sesuatu darinya, setelah itu berangkat. Hajat-hajatnya terpenuhi, berarti Anda sedang berjalan menuju tempat, barakallahu fikum, yaitu perjalanan menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Lebih dalam lagi maknanya, Anda jangan terpikat oleh dunia. Anda jangan tertipu olehnya. Ayo, mampir, berangkat. Barakallahu fikum. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. untuk kita bisa menyikapi dunia seperti ini. Di saat kita mampu memperoleh dan mengambilnya, ketahuilah bahwa ini adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla, rezeki nikmat yang diberikan oleh Allah. Tujuannya agar engkau mampu memperkuat diri dalam perjalanan maknawi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah sebagai bekal. Karena kita semuanya telah memahami tujuan diciptakan, untuk apa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Semata-mata untuk beribadah kepadanya. Melaksanakan segala tugas-tugas melalui aktivitas ta'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti datangnya dunia untuk sebagai pembantu, pendorong, penggerak, pemicu agar kita terpompa semangatnya untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas. Di saat kita mampu melaksanakan tugas-tugas dengan bantuan dunia, berarti ini adalah perbekalan barakallahu fikum menuju akhirat. Namun kan sering terjadi sebaliknya. Dunia yang dia kejar, yang dia incar, akhiratnya barakallahu fikum hancur lebur. Sekarang kita belajar dari wasiat yang agung dan mulia ini, bagaimana caranya kita bersikap terhadap dunia? Apa yang harus kita perbuat? Kita dengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian lebih yakin. Oh, pantas. Oh, cocok pesan ini. Oh, memang seharusnya demikian. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Allah Azza wa Jalla mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal awlad. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tentang hakikat dunia yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang kita baca berpesan, perlakukanlah dunia itu seperti ini. Gimana sikap Anda memperlakukannya? Seperti orang asing yang tinggal di sebuah negeri. Anda punya anak istri di daerah yang lain. Tapi di daerah ini engkau asing. Engkau tidak pernah berpikir untuk lama-lama tinggal dalam keasingan. Engkau ingin segera kembali berangkat barakallahu fikum menuju tujuan. Atau jangan Anda tuh perlakukan dunia itu seperti Anda sedang menelusuri jalan. Ketika ada muncul rasa panas, dahaga, lapar, menyengat panas itu di badan, ada tempat berteduh sebuah pohon. Engkau masuk ke dalamnya atau berada di bawah pohon itu. Sambil barakallahu fikum menghilangkan rasa dahaga lelah. Setelah selesai, berangkat lagi. Ternyata pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang hakikat dunia. Allah mengatakan, ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan dunia itu hanya main-main dan senda gurau. Wazinah hanya sebatas perhiasan. Yang ada dengan dunia adalah tafakhur, bangga. Itu yang ada, kata Allah Azza wa Jalla. Ana lebih baik, ana lebih kaya. Itu yang ada, tafakhur. Watakathur fil amwali wal aulad. Berlomba-lomba untuk memperbanyak, untuk memperbanyak, untuk memperbanyak harta benda dan anak-anak, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang sama setelah Allah menyebutkan demikian, Allah menutup ayatnya dengan mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang sangat menipu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa dunia itu maaf-maaf bagikan wanita pelacur. Kok begitu ya? Beliau menggambarkan demikian. Bagaimana itu? Dia, dunia ini, tidak akan pernah puas dengan satu orang. Gambarannya wanita tadi. Tidak pernah puas dengan satu orang. Dunia seperti itu. Tumbang mencari lagi. Tumbang mencari lagi. Tumbang mencari lagi. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Barakallahu fi. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim juga menggambarkan dengan bahasa yang lain. Bahwa orang yang sedang masuk ke dalam dunia. Sama halnya dengan orang yang masuk ke dalam pusaran air. Dan di dalam air itu penuh dengan buaya-buaya. Maksudnya, sungguh amat sangat berbahaya. Kalau kita tidak punya dasar pondasi hidup. Untuk kemudian menghadapi ujian di dalam dunia ini. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai segenap manusia, sungguh janji Allah itu adalah hak. Maka jangan sekali-kali menipu engkau dunia. Kita sama-sama hidup di dunia. Kita menghadapi tantangan yang sama, barakallahu fikum. Dan kita tahu dunia yang memikat, tidak ada yang diincar, tidak ada yang dicari kecuali agama dan keyakinan kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara salah satu mensikapi dunia itu pada diri kita sendiri, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang lebih rendah dari kalian dalam urusan dunia. Dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Apa hikmahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena sikap seperti ini, selalu melihat urusan dunia kepada orang yang di bawah engkau, agar engkau tidak melupakan, tidak melalaikan, tidak meremehkan nikmat Allah yang sedang engkau dapatkan. Kalau orang yang selalu melihat ke arah atas, dia akan lupa bahwa dia ini juga berada dalam sebuah nikmat. Kalau mungkin dicari-dicari, belum tentu orang yang di atas, yang dijadikan patokan hidupnya, mendapatkan nikmat seperti yang dia dapatkan. Dia diberikan oleh Allah, tetapi dia tenang dan tentram melaksanakan tugas kepada Allah Azza wa Jalla. tenang barakallahu fikum dirinya. Dia mampu untuk mengukir dan membuka pintu-pintu ketaatan. Walaupun dia hidup barakallahu fikum di dunia. Tapi ketika dia melirik yang ada di atasnya. Ketika melirik yang ada di atas. Yang ada adalah panggilan untuk berlomba-lomba. Ajakan untuk kemudian mewujudkan perlombaan musabaqah. Kalau kita melihat yang di atas. Sehingga lupa nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengingatkan demikian barakallahu fikum. Dalam urusan hidup di dunia ini, lihat kepada orang yang di bawah kalian. Allah berpesan, jangan sekali-kali kehidupan dunia ini menipu kalian. Nanti saya gambarkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak lagi diulangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat yang menggambarkan tentang kehidupan dunia dan hakikatnya. Yang kesimpulannya, kata Al-Imam Ahmad. Allahu Azza wa Jalla tidak menyebut tentang dunia di dalam Al-Quran. Kecuali dalam kondisi Allah mencelanya. Barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang, yang paling terpenting adalah, kita butuh kepada dunia, iya. Kita kepingin barakallahu fikum berbuat di dunia ini, untuk kemudian akhirat kita, sangat tepat. Tapi, memasuki dunia yang penuh dengan tantangan ini, harus membangun sebuah pijakan yang kokoh dan kuat. Harus di atas kekuatan pondasi hidup. Agar tidak goyang rahimani wa rahimakumullah. Di kalangan barisan para sahabat Nabi, para saudagar-saudagar. Di kalangan barisan para sahabat Nabi ada petani, barakallahu fikum, ada peternak. Di kalangan para sahabat Nabi ada yang punya harta benda duniawi. Tetapi semua mereka berada di atas satu amaliyah, barakallahu fikum, satu bentuk warna karena mereka berada di atas pondasi yang kokoh. Maka di saat Rasulullah bercerita dalam sebuah riwayat, barakallahu fikum, disebutkan zahaba ahlud du'ana, para fakir miskin kaum fuqara datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengatakan, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah berangkat. Pergi dengan berbagai macam ujur, yaitu pahala. Abuk aina satsepa. Orang barakallahu fikum fakir dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi beliau lalu mengatakan zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya, orang-orang yang punya sudah berangkat dengan pahala-pahala. Mereka sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Kami sholat, mereka sholat, kami berpuasa, mereka berpuasa, tapi di sana ada kelebihan. Mereka menyedekahkan, berinfak, mengeluarkan apa yang lebih dari harta mereka? Kami enggak bisa ya Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah aku ajarkan kepada kalian? Disuruh untuk bertasbih, ya, supaya bisa barakallahu fikum mengejar mereka. Rasulullah menyuruh bertasbih, bertahmid, barakallahu fikum. Bergembira mereka. Orang-orang fakir ini. Bahwa dia akan mampu mengejar orang-orang kaya melalui amalan-amalan ini. Ternyata. Orang-orang kaya itu mendengar. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang fakir dan miskin itu di zaman itu barakallahu fi. Lah, karena orang kaya itu membangun hidupnya di atas jalan yang sama, ingin juga berbuat yang lebih untuk kehidupan akhirat, dilakukan oleh orang kaya tersebut. Setelah mendengar bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap fuqara dan masakin, orang-orang kaya juga berbuat, beramal seperti yang dilakukan oleh orang-orang fakir mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun datang lagi melaporkan hal itu. Ya Rasulullah, mereka melakukan apa yang kita lakukan. Dengarkan sebuah keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Bimbingan yang pamungkas barakallahu fikum terhadap mereka. Yang tidak mengecewakan mereka sedikit pun. Kenapa? Kenapa mereka tidak kecewa dengan bimbingan dan menerima keputusan Allah? Karena mereka membangun hidupnya di atas dasar yang satu. Mereka membangun hidupnya di atas fondasi yang sama-sama kuat dan kokoh. Di saat orang-orang kaya itu mendengar bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga melakukan. Mereka juga berbuat. Karena hidup mereka itu mereka jadikan musabaqah untuk kehidupan akhirat. Semua pintu-pintu kebaikan yang mampu mereka lakukan, yang dibukakan buat mereka, tidak ada istilah malas, tidak ada istilah nanti, tidak ada istilah sebentar. Mereka berusaha untuk musabaqah. Barakallahu fikum. Maka dengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tersebut mengatakan, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Allahu Akbar. Kalau orang yang kurang iman, hidupnya bangun di atas dasar yang kokoh, su'udzon kepada Allah. Saya berbuat mulai dari pagi sampai sore, sementara dia sedikit pekerjaannya, ya, mungkin tidak terlihat bagaimana dia mencari ma'isyah penghidupan, tetapi dibuka lebih dari dia. Misalkan, mesti muncul sifat hasad. Ini urusannya dunia. Muncul barakallahu fikum kebencian. Sampai pada akhirnya, dia tidak plong. Tidak lebar dadanya. Luas dadanya. Menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata, orang yang miskin sudah mendapatkan bimbingan lebih, lalu didengar oleh orang kaya, mereka juga berbuat. Dengan jawaban ini mereka puas. Zalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Mereka diam. Mereka ya tahu bahwa ini adalah keputusan Allahu Azza wa Jalla. Mereka terima. Mereka jalani. Namun yang ada adalah musabaqah. Orang kaya tidak mungkin akan bisa berjalan sendiri. Begitu ya. Butuh kepada bantuan fakir dan miskin. Tapi kalau semuanya itu berjalan di atas jalan yang kokoh dan kuat, membangun hidupnya di atas bangunan atau pondasi yang kuat, insya Allah, orang fakir, miskin atau kurang itu tetap lapang dada menerima bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Dia berbuat, dia menerima, sehingga muncul pada dirinya sifat qanaah, merasa puas apa yang diberikan oleh Allah. Dan yang kedua, muncul pada dirinya tetap mengutamakan kehidupan yang di akhiratnya. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita ingin tahu, barakallahu fikum, manakah dia dasar hidup yang kokoh dan kuat itu? Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembangunan kepribadian hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Itu dia akidah yang kokoh. Akidah yang kuat. Mematri jiwa-jiwa mereka untuk selalu terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada Allah, menggantungkan hidup kepada Allah, semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ini adalah hamba yang sudah diatur hidupnya. Dan semua warna-warni hidupnya sudah berada dalam surat dan takdir. Tinggal manusia ini berbuat. Tinggal manusia ini berusaha. Lalu dia menyerahkan semua hasil usahanya dalam keputusan yang maha tahu dan maha kuasa. Allahu Azza wa Jalla. Inilah dia iman dan tawakal kepada Allah. Maka pelajaran akidah, pelajaran tauhid, barakallahu fikum, ini sangat-sangat kita butuhkan untuk menghadapi dunia dengan berbagai ragam fitnahnya. Menghadapi dunia dengan berbagai ragam penipuannya, barakallahu fikum. Harus dibangun hidup kita ini di atas akidah yang kuat. Dan di atas akidah, barakallahu fikum, yang kokoh. Saya tutup majlis, barakallahu fikum, pada pagi hari ini dengan sebuah permisalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Permisalan, barakallahu fikum, kehidupan dunia ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagian ulama ussalaf mengatakan, kuntu idza qara'tu mathalan minal Qur'an, saya apabila membaca sebuah permisalan di dalam Al-Qur'an, falam afhamhu, dan saya tidak memahami permisalan dan perumpamaan itu, bakaitu ala nafsi, saya menangisi diriku sendiri. Kata sebagian ulama ussalaf, saya apabila membaca perumpamaan dan permisalan di dalam Al-Quran, lalu saya tidak memahaminya, saya menangisi diri saya sendiri. Loh, kenapa? Li'anna Allah ta'ala yakul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang memahami permisalan-permisalan ini kecuali orang-orang yang berilmu. Kita belajar atau mengambil salah satu contoh. Allah mempermisalkan kehidupan dunia ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Allah mengatakan, "Wadrib lahum mathalal hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama'." Kata Allah Azza wa Jalla, bikinlah, buatlah permisalan buat mereka kehidupan dunia ini. Apa permisalannya? Seperti air yang Allah turunkan dari langit. Barakallahu fikum. Kok kehidupan dunia bagikan air yang diturunkan dari langit. Kemudian, apa kata Imam Al-Qurtubi menafsirkan dan menjelaskan permisalan ini? Wa qalatil hukama, ahli hikmah menyebutkan, innama syabbahallahu ta'ala dunya bilma. Sesungguhnya Allah mempermisalkan dunia ini, kehidupan dunia ini bagaikan air melalui sisi-sisi sebagai berikut. Satu. Li'annal ma la yastaqirru fi mawdi'in kadzalika dunya la tabqa ala ahadin. Subhanallah. Pertama, sesungguhnya dunia tidak akan tinggal pada satu tempat. Sesungguhnya air tidak akan berada di satu tempat saja. Begitu juga dunia tidak akan berada dalam genggaman satu orang. Barakallahu fikum. Kedua, وَلِأَنَّ الْمَا لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَلِكَ الدُّنْيَا. Air itu tidak tetap dalam satu kondisi. Berubah, nanti berombak dalam tiupan angin yang sangat barakallahu fikum ringan. Muncul gelombang. Rahimani wa rahimakumullah. Maka air itu tidak berada dalam satu kondisi. Begitu juga dunia. Sekarang bisa meraup ya laba yang sangat banyak. Besoknya tidak ada. Besoknya ada, ya kurang. Besoknya lebih kurang lagi. Suatu ketika hari berlalu, dia juga tidak meraup keuntungan sedikit pun. Berikutnya, terkadang terjadi sebaliknya, kerugian dalam usahanya. Jadi terus, tidak dalam satu kondisi. Demikian juga barakallahu fikum air, kehidupan dunia. Ketiga, walianal ma la yabqa wa yadhhab kadzalika ad-dunya tafni. Air tidak akan menetap, ya, musim hujan tergenang air, banyak airnya barakallahu fikum di kali ini, datang musim panas hilang. Maka demikianlah juga kaitannya dengan dunia. Tidak ada yang abadi. Keempat. Wa li'annal ma' la yaqdiru ahadun ayyadkhulaha wa la yabtallu kadzalika ad-dunya lam yaslam ahadun dakhalaha min fitnatiha wa afatiha. Air, tidak ada seorang pun yang sanggup masuk ke dalam air lalu dia tidak basah. Ada enggak? Hah? Mau pakai pakaian apa saja, mesti ada basahnya, bekasnya. Demikian juga kata beliau, dunia, tidak ada seorang pun yang selamat apabila memasukinya dari mara bahayanya. Perjalanan ada yang memikat, tapi di saat dia punya iman, di saat punya barakallahu fikum akidah yang kokoh, pancingan-pancingan dunia tersebut, dia bisa, walaupun suatu ketika jatuh, bangkit lagi. Jatuh bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita mengerti bahwa dasar hidup mengarungi dunia ini harus kita upayakan untuk memilikinya. Dan orang yang terlibas dengan dunia terlalu banyak dalam perjalanan barakallahu fikum hidup di atas manhaj ini rahimani wa rahimakumullah. Di awal-awal fitnah, masya Allah, ahlu sunnah wal jamaah hidup ketika ngucur bantuan dari Ihya Uturas mulai goyang. Babak pertama perjalanan dakwatus salafiyah di Indonesia, babak pertama ini diawali dengan kemunculan dolarat Kuwait dari Kuwait barakallahu fikum. Mulai yang konsekuen menerimanya, yang konsekuen tidak menerimanya, Allah jaga mereka. Ini babak pertama perjalanan dakwatus salafiyah dari sisi duniawi. Mereka dulunya hidup apa adanya, berbuat untuk dakwah, berkorban untuk dakwah. Ketika itu datang, barakallahu fikum, mulai menyembunyikan kesalahan, mulai berkecimpung dalam kesalahan, mulai menipu dirinya sendiri, mulai berdusta, barakallahu fikum, terjadilah apa yang terjadi, menutup dirinya dari bimbingan dan wasiat ulama kita. Di saat itu yang menjadi imam di masa sekarang ini masih hidup, al-imam al-allamah Rabi bin Hadi hafizahullahu ta'ala. Di saat ujian-ujian babak pertama, beliau hadir di depan kita untuk membimbing dan mengarahkan. Sekarang beliau masih hidup bersama kita. Kesempatan dan peluang emas bagi ahlus sunnati wal jamaah untuk mengembalikan urusan dakwah, peristiwa-peristiwa genting kepada beliau barakallahu fikum yang masih hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk di dalamnya al-allamah Ubay al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Terakhir, tadi saya menyebutkan ini babak pertama yang menodai perjalanan dakwatus salafiyah. Bukan menodai perjalanan dakwah, tetapi orang-orang yang berjalan di atas dakwatus salafiyah. Di saat dunia itu datang. Yang mungkin dulu pertama kali mengenal dakwah, mengalami semuanya ini barakallahu fikum. Dan terakhir, wali annal ma idza kana biqadarin kana nafi'an munbatan munbitan wa idza jawazal miqdar kana dharran muhlikan. Wa kadzalika ad-dunya Al-kafafu minha yanfa wa fuduluha yadur. Kata beliau, air itu apabila pada batas ukurannya akan berguna dan menumbuhkan. Tapi kalau lebih dari kadar kebutuhan barakallahu fikum tanaman tersebut atau dunia itu memudaratkan. Ya, ada Pak petani bersama saya di sini. Hah? Ada? Ada enggak? Hah? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Belajar dari tanaman-tanaman. Di saat tanaman ini kebanyakan air, kok malah enggak seger? Malah kok layu. Tidak bagus pertumbuhannya. Barakallahu fikum. Ya. Ketika pada posisi, kondisi, tepat airnya, tanaman ini cepat berkembang. Kata beliau, demikian juga dunia. Mencukupkan diri dari kebutuhan-kebutuhan-kebutuhan. Barakallahu fikum, ini akan berguna dan bermanfaat. Tapi ketika mencari yang lebih di luar barakallahu fikum, anugerah yang sudah didapatkan, orang kan maunya cepat potong kompas, bisa sampai ke tujuan, mau melabrak keharaman, tidak peduli. Inilah yang banyak menghancurkan barakallahu fikum. Tapi kalau dia berbuat, berkembang, dia berbuat ketaatan, semakin yakin dia kepada Allah. Semakin dia berbuat dengan hartanya, dengan membuka pintu-pintu kebaikan, ini yang bermanfaat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa indah permisalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu agar kita belajar semuanya. Yang saya tekankan melalui majlis ini. Hadapi segala fitnah dunia dengan akidah yang kokoh, yang kuat. Barakallahu fikum, ilmu dan amal. Rahimani wa rahimakumullah. Belajar akidah itu adalah dituntut untuk beramal. Loh, gimana? Allah tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid hafal asma wa sifat. Lalu tuntutan untuk beramalnya gimana? Ketahuilah bahwa amal yang disasar oleh ilmu akidah adalah amalan batiniyah barakallahu fikum. Dan ini adalah sebagai lambang intisari dari amalan lahiriah kita. Harapan, rasa takut, tawakal, kejujuran, barakallahu fikum, cinta, keikhlasan. Amalan-amalan batiniyah ini harus lebih diperketat dalam mengamalkannya. Untuk kemudian memperketatnya dan juga selalu mengoreksinya melalui ilmu akidah dan ilmu tauhid. Harapan engkau gantungkan selalu kepada Allah apapun engkau kerjakan. Setelah engkau gantungkan harapan itu, berarti engkau telah mewujudkan tawakal pada dirimu. Terus berjalan, menjalankan roda hidup ini atas tawakal dan juga berharap kepada Allah. Ini adalah amalan akidah dan tauhid. Berhadapan dengan sebuah kemaksiatan di tengah jalan. Ya Allah. Semua orang sudah kejebur dalam maksiat. Pada diri Anda muncul rasa takut kepada Allah. Berarti ini adalah amalan batiniyah melalui akidah. Rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ini barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus mengajarkan apa yang kita tidak ketahui dari ilmu agama ini dan membimbing kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan selalu memberikan tambahan menuju arah yang ke lebih baik lagi dengan ilmu dan amal. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi pertemuan kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.